Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita masih alhamdulillah bersama salah satu dari karya al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, dan kita telah memasuki bab yang sesungguhnya risalah ini atau kitab ini ditulis oleh beliau terkait dengan permasalahan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh kita telah melewati banyak faedah melalui bimbingan-bimbingan beliau. Tentu banyak terarah kepada pembenahan ke dalam diri kita sendiri sebagai sebuah persiapan untuk memikul sesuatu beban yang sangat besar, yaitu beban da'watu ilallah subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui bahwa telah berlalu di atas dakwah ini pilihan-pilihan Allah Azza wa Jal dari kalangan Rasul dan para Nabi. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla memilih orang-orang yang terbaik dari pengikut para Nabi dan Rasul untuk memikul amanat risalah ini. Alhamdulillah, kita dipilih menjadi umatnya Rasul yang terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bersamaan dengan pilihan ini, Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk meniti jejak Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sungguh membawa amanat yang besar ini membutuhkan jiwa yang besar pula. Maka apa yang disebutkan oleh Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala sesungguhnya sebagai modal, modal untuk kita memperbaiki diri, modal untuk kita menjaga dan melindungi diri kita sendiri. Karena kita mengetahui bahwa dakwah itu ma'sumah, terjaga dan dipelihara, terlindungi oleh yang memilikinya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sementara kita ini tidak ada jaminan kemaksuman, tidak ada, barakallahu fikum, sehingga sungguh sangat-sangat berbahaya kalau yang tidak maksum ini, yang tidak maksum ini menggabungkan dirinya kepada sesuatu yang maksumah, yang terpelihara dan terjaga. Apa gambarannya? Dakwah tidak akan pernah berubah, namun terjadi perubahan itu pada diri-diri kita. pada masing-masing kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an, karena tidak maksum. Sekali lagi bahwa dakwah maksumah tidak akan berubah. Berarti yang mengkhawatirkan di dalam dakwah ini adalah terjadinya perubahan pada masing-masing kita karena tidak maksum. Karena tidak ada jaminan untuk selalu berada di dalam satu warna. Maka pelajaran Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ini mengajak kita ke arah demikian. Bagaimana yang tidak maksum ini untuk selalu berada dalam koridor yang maksumah. Selalu berada dalam koridor yang maksumah, terpelihara dan terjaga. Berarti harus ada perjuangan di dalam hidup. Harus kita berjuang barakallahu fikum. Maka ingat apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam khutbatul hajahnya. Semuanya muncul malapetaka itu dari diri kita sendiri. Pertama, kata Rasul alaihi salatu wassalam, min syururi anfusina, dari kejahatan dan kejelekan yang ada pada diri kita. Dan yang kedua, wasayyi'ati amalina, dan kejelekan amal-amal kita barakallahu fikum. Inilah yang membahayakan diri kita yang tidak maksumah ini ketika menggabungkan diri kepada yang maksumah. Berarti kita harus terus berjuang, melakukan penjagaan, melakukan perbaikan, melakukan pendidikan terus. Semakin tinggi kita, semakin lama, semakin panjang umurnya di atas dakwah ini, tidak boleh dijadikan lamanya engkau, tuanya engkau di dalam dakwah ini untuk kemudian maaf-maaf, untuk mau dijadikan orang tua mungkin, orang terdepan mungkin, orang yang paling atas mungkin, orang yang paling tertinggi mungkin. Jangan, barakallahu fikum. Kita harus berada dalam konsep selalu melakukan penjagaan dan pemeliharaan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita berharap para sahabat telah berlalu, para tabi'in telah berlalu, para atba' tabi'in telah berlalu. Mereka berhasil menutup hidupnya di atas barakallahu fikum kemuliaan manhaj ini, keagungan dakwah ini rahimani wa rahimakumullah. Itu yang kita harapkan pada diri kita masing-masing. Maka oleh karena itu terus saya ingatkan diri saya dan segenap saudara-saudariku ahlus sunnati wal jamaah, ayo kita belajar. Ayo kita berbenah. Ayo kita memperbaiki. Ayo kita mendidik diri kita sendiri. Jatuh bangun wajar, karena memang itulah perjuangan. Kalah dan menang barakallahu fikum. Namun kita berharap di saat kita mundur atau kalah, datang bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah letaknya terus menerus dan berkesinambungan untuk menjaga bentuk pendekatan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sekali lagi kita berharap apa yang dibimbingkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah kita jadikan sebagai modal untuk terus kita berjalan menisbatkan diri kepada dakwah yang maksumah ini, modal untuk kita memperbaiki diri, terus membenahi diri, terus melakukan barakallahu fikum penjagaan terhadap diri. Jangan sampai dakwah yang maksumah ini menghakimi kita. Jangan sampai. Barakallahu fikum. Karena terjadinya perubahan terhadap diri kita, lalu kita tidak waspada, maka dakwah ini yang akan memberikan penilaian. Dakwah ini yang akan menjadi hakimah terhadap diri kita. Barakallahu fikum. Kalau saudara kita berjalan di atas dakwah itu, dia akan ikut menghukumi kita karena dia berjalan di atas dakwah. Terus demikian, bukankah mengerikan? Makanya oleh karena itu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mulai dari mereka mengenal dakwatus sunnah, mengenal dakwatullah azza wajal, terus melakukan perbaikan kontrol terhadap diri mereka. Jangan sampai suatu saat dan suatu hari kita menganggap bahwa kita telah sampai kepada puncak. Jangan. Barakallahu fikum. Kita belum apa-apa, belum punya apa-apa di dalam dakwah ini dibanding dengan para pendahulu kita yang soleh. Mungkin kesalahan kita terlalu banyak. Barakallahu fikum. Maka dari itu, dengan kesalahan itu kita harus punya modal untuk siap memperbaiki, siap untuk kembali. Barakallahu fikum. Kita berharap keistiqomahan sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang berat. Itu yang berat. Barakallahu fikum. Kenapa orang yang istiqomah, lalu dengan keistiqomahan itu sampai kepada Allah azza wa jalla, bisa dihitung? Di awal-awal kita mengenal dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah, kita mengenal sederetan orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang alim, orang-orang yang masya Allah istiqamah. Tapi terus bergulir waktu, berjalan hari demi hari, 1, 2, 3 sekian terus. Barakallahu fikum. Jadi berat untuk kita istiqomah sampai bertemu dan berjumpa dengan Allah. Oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, kita terus barakallahu fikum melakukan yang terbaik buat diri kita. Kalau kita ingin terus berjuang di atas dakwah ini, maka kita harus terus melakukan perbaikan kontrol terhadap diri kita sendiri, kontrol keikhlasan kita, kontrol ketakwaan kita, kontrol barakallahu fikum tawakalnya kita, kontrol selalu rojaknya harapan kita, rasa takutnya kita, amal-amal kita terus kita kontrol. Barakallahu fikum. Ya akhi, orang sudah sampai ini, orang sudah punya televisi, orang punya, sabar. Orang bisa tampil di hadapan pengikutnya banyak. Sabarkan dirimu. Di atas barakallahu fikum apa yang kau kenal dari kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sabarkan. Mungkin anda akan mengatakan khawatir kita ditinggal. Siapa? Siapa yang akan meninggalkan orang-orang yang lurus? Siapa? Tidak ada yang menjauh dan meninggalkan orang-orang yang lurus kecuali orang-orang yang bengkok. Barakallahu fikum. Tidak ada. Rahimani wa rahimakumullah. Ambil, kita belajar dari perjalanan para nabi dan rasul. Ternyata yang menemani para nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang lurus. Barakallahu fikum. Walaupun yang membencinya sangat-sangat banyak, yang memusuhinya sangat-sangat banyak, yang berjalan bersamanya adalah orang-orang yang lurus. Barakallahu fik. Lalu atas dasar apa kita khawatir dan takut untuk ditinggalkan oleh orang-orang di saat kita barakallahu fikum berada di dalam kelurusan? Apa Mungkin kita berpikir tentang harta benda, wah yang meninggalkan kita itu orang-orang kaya, orang-orang ini, orang-orang, subhanallah. Barakallahu fikum. Bukankah di saat engkau berada dalam kelurusan itu, engkau dekat dengan zat yang maha kaya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berbuat terhadap memperhitungkan orang-orang yang dekat dengan dirinya di dunia maupun di akhirat. Maka oleh karena itu saya mengajak diri dan segenap saudara dan saudariku ahlu sunnati wal jamaah, mari kita selalu berbenah diri, memperbaiki diri, barakallahu fikum, terus mengoreksi keikhlasan kita, tawakalnya kita, rasa takut kita, kesabaran kita, tambah umur, tambah harus lebih lagi melakukan koreksian. Jangan lemah, barakallahu fikum. Jangan kita lemah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, apa yang dibimbingkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kita jadikan sebagai modal. Ternyata kita harus berjuang. Kita harus berperang, barakallahu fikum. Terkadang kalah, menang, kita berharap kekalahan itu menuju sebuah kemenangan. Itu yang kita harapkan. Namun harapan ini tidak mungkin akan bisa terwujud di saat kita menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka mari kita melangsungkan bimbingan beliau, barakallahu fikum. Qala wa fil dhikri aktsaru min mi'ati fa'idatin. Di dalam zikir itu terdapat lebih dari 100 faedah. Lebih dari 100 faedah. Ihdaha. Pertama kata beliau, annahu yatrudu syaitana wa yukmi'uhu wa yuksiruhu. Sesungguhnya zikir itu akan mengusir setan. Zikir itu akan mengusir syaitan dan akan membungkam setan dan akan menghancurkan setan. Allahu Akbar. Zikir, barakallahu fikum. Mungkin kita belum merasakan, padahal mungkin sudah terjadi pada diri kita. Di saat kesedihan muncul, kekhawatiran mungkin terjadi di dalam hidup. Coba engkau berzikir kepada Allah, engkau kembali kepada Allah Azza wa Jal, engkau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, engkau melakukan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Biiznillahi, kesedihan, kegundah gulanaan, kekhawatiran, insyaAllah akan bisa lenyap, barakallahu fikum. Karena salah satu dari pekerjaannya setan menjadikan orang-orang beriman itu bersedih. Menjadikan orang-orang yang beriman itu, barakallahu fikum, bersedih. Maka di saat seseorang ingat kepada Allah Azza wa Jalla, ketika bersedihnya, dia berzikir kepada Allah, dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik kembalinya dengan beristighfar, baik kembalinya dengan mengakui kesalahan dan kezaliman diri sendiri, fa insya Allah kesedihan itu akan, barakallahu fikum, hilang biiznillah. Jadi doa akan mengusir setan, akan membungkam setan, dan akan menghancurkan setan. Atsaniyatu, yang kedua, annahu yurdir rahman azza wa jalla, bahwa zikir itu akan menjadikan Ar-Rahman yaitu Allah Azza wa Jalla ridha. Menjadikan Al-Rahman yaitu ridha barakallahu fikum terhadap dirinya. Ini faedah yang kedua. Al-Thalithatu yang ketiga, annahu yuzilul hamma wal ghamma 'anil qalbi. Sesungguhnya zikir ingat kepada Allah Azza wa Jalla, baik dengan zikir lisan kita atau dengan barakallahu fikum amaliyah salih yang kita lakukan, akan menghilangkan alham, ya, kesedihan, kegundah gulanaan, walgham, ya, sama anil qalbi, dari hati kita. Kan terkadang seseorang kalau mendapatkan ini ingin lepas dari kesedihan itu barakallahu fikum dengan cara maaf-maaf yang berbahaya terhadap agamanya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala musik barakallahu fikum, ya, padahal ya musik itu mengundang setan rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya, apalagi barakallahu fikum PlayStation, mau menyelesaikan kesedihannya di depan game, ya, menyelesaikan kesedihannya barakallahu fikum dengan refreshing dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dengan minuman, berjudi, dan seterusnya, ya. Maka ketahuilah bahwa zikir itu akan benar-benar menghilangkan kegundah gulanaan di dalam hidup, kesedihan barakallahu fikum, ya, membaca Al-Quran ketika menemukan sesuatu yang menjadikan kita sedih, coba kembali kepada Al-Quran, mengingat walaupun mungkin engkau menghafal surat-surat yang pendek, coba diingat barakallahu fikum, diingat kesalahan-kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Ar-rabi'atu yang keempat, di samping menghilangkan kegundah gulanaan, kesedihan di dalam hati, annahu yajlibu lil qalbil faraha wasurura wal basta. Yang keempat, bahwa zikir itu akan mengundang, mendatangkan, menyedot, mengambil, memberikan terhadap hati al-farah, kegembiraan, kebahagiaan, dan kelapangan. Zikir akan berfaedah demikian besar barakallahu fikum. Al-khamisah yang kelima, annahu yuqawwil qalba wal badana. Bahwa zikir itu ingat kepada Allah Azza wa Jal akan memberikan kekuatan kepada hati dan kekuatan kepada badan. Kekuatan pada hati dan kekuatan pada badan barakallahu fik. Ya. Subhanallah, barakallahu fikum. Benar-benar, ya, zikir akan memberikan kekuatan pada hati dan kekuatan pada badan. Hafidhani wa hafidhakumullah. As-sadisatu yang ke-6, annahu yunawwirul wajha wal qalba. Bahwa zikir itu akan menyinari wajah dan hati. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana lagi jikalau seseorang yang benar-benar berzikir di atas kelurusan manhaj, di atas barakallahu fikum akidah yang bersih, berzikir di atas ibadat yang sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam, tentu buah-buah ini akan benar-benar kita rasakan. Coba kalau misalkan thullabul ilm liburanlah kembali ke rumah. Iya, liburan barakallahu fikum kembali ke rumah. Pondok pesantren dibanding dengan rumah kita sendiri jauh bedanya. Iya, tempat tidurnya, makan minumnya, dekat dengan al-ab dan al-um. Tapi jikalau seseorang benar-benar menyadari, dia akan menemukan di situ jurang pemisah yang sangat-sangat-sangat jauh. Apa? Apa kira-kira? Di pondok pesantren dengan kehidupan yang demikian kurang dari semua sisi. Tidur ya di lantai, barakallahu fikum mungkin. Ya? Yeah? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi merasakan hidup ketenangan, ketenteraman, karena kita sedang berzikir kepada Allah, karena kita sedang beribadah kepada Allah azza wa jalla, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di rumah, keluar, maaf-maaf disapa oleh dosa. Mau ke masjid juga demikian. Mau ini, mau itu, bersapaan dengan dosa. Berarti kita harus kuat-kuat istighfar. Ternyata sebaliknya. Semakin mengikis istighfar. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Tentu dari situ ada perbedaan yang sangat jauh. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, ketaatan dan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu akan benar-benar menyinari wajah seseorang dan menyinari hati seseorang. Yang ketujuh, annahu yajlibur rizqa, bahwa mendekatkan diri kepada Allah, zikir kepada Allah akan memanggil, mengundang, menarik, yajlib, menarik rezeki Allah Azza wa Jalla. Loh, kok masa iya? Mungkin kita masih mengingat dua orang bersaudara di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Dua orang yang bersaudara di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Yang satu saudaranya mencari ma'isyah, penghidupan. Yang satu duduk belajar bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Mengeluhlah saudaranya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang hal itu, barakallahu fikum, mengeluh. Ternyata apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Jawaban yang sangat-sangat membuka mata kita bahwa tidak akan merugi orang-orang yang lurus di dalam hidup, beribadah kepada Allah Azza wa Jal, menjalankan ketaatan demi ketaatan, barakallahu fiik, dia memperbaiki dirinya, tidak akan. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la'allaka turzaku bih. Jangan-jangan anda ini, bisa jadi anda ini diberikan rezeki karena saudara anda yang sedang belajar. Makanya terkadang di sini yang menyedihkan. Di saat ada kedua orang tua kita, berat melepaskan kita untuk belajar ilmu agama. Berat. Berat. Melepaskan kita untuk belajar, pergi meninggalkannya untuk belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kekhawatiran-kekhawatirannya terlalu banyak. Apalagi kalau sekiranya belajar di sebuah pondok pesantren yang insya Allah pondok itu benar-benar berjalan di atas terbiyah nabawiyah. Kekhawatiran, jangan-jangan kamu nanti jadi orang teroris, jadi orang ini, kekhawatiran. Lebih parah lagi, ya, kekhawatiran terkait dari sisi duniawi. Loh nak, kalau sekiranya di tempat itu enggak pakai ijazah, terus bagaimana nasibmu nanti kalau saya sudah meninggal enggak punya ijazah? Subhanallah. Kita dihadapkan dengan ya peristiwa itu atau kenyataan itu, barakallahu fikum. Sehingga kalau dia membiayai kita, taruhlah, untuk mengejar cuma selembar ijazah saja, nilai-nilai di lembaran itu, orang tua kita semangat jual sapi, jual kebun, jual ini, jual itu. Tapi kalau untuk kemudian belajar agama Allah Azza wa Jalla, ya Allah, sudah diancam. Barakallahu fikum. Ya, diancam loh. Ya, terkadang tidak dipedulikan. Padahal kelurusan anak itu akan berbuah di dalam hidup kedua orang tua. Ketaatan sang anak di atas jalan yang benar itu akan mendatangkan nilai positif dalam kehidupan kedua orang tua. Maka semoga orang tua kita itu menyadari kemudahan rezeki yang didapatkan sekarang ini, misalkan kemudahan rezeki yang didapatkan oleh kedua orang tua kita. Kalau dulu, waduh, kita minta ini, wes dimarah ini, walah keluar kata-kata. Barakallahu fikum. Sekarang menemukan kemudahan rezekinya, sadar atau tidak sadar dia bahwa ini merupakan buah dan barokah dari anaknya yang sedang meniti jejak nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, bahwa taat, berzikir kepada Allah, melaksanakan kelurusan di dalam hidup ini sejalan dengan aturan-aturan Allah Azza wa Jalla, benar-benar mendatangkan rezeki. Loh, saya belajar kok segini terus. Subhanallah. Sekarang Allah Azza wa Jalla memberikan pada diri Anda itu kecukupan dengan apa yang diberikan oleh Allah. Bukankah itu rezeki dari Allah? Di sana ada orang yang lebih dia dapatkan tabungan, tidak pernah puas. Terus. Setelah itu, jatuh sakit, habis untuk berobat. Ya. Kumpulkan lagi anaknya, habis untuk berobat. Misalkan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tidak pernah akan bisa tenang dan tenteram. Maka ruziqa kafafa, diberikan jiwa rasa cukup dari apa yang diberikan oleh Allah, itu adalah rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah banyak orang yang diperbudak oleh dunia? Terlalu banyak, barakallahu fi, sampai kemudian dunia itu menjauhkan dia dari Allah azza wa jal, memberanikan dia dunia itu untuk melanggar aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah itu malah petaka di dalam hidup? Walaupun mungkin kita bisa menyimpan jutaan berjuta-juta di ATM, di bank, di mana kita menyimpan. Tapi kalau itu semua menjadikan kita semakin berani kepada yang memberikan nikmat, semakin jauh yang dari yang menguasai kehidupan ini, bukankah itu malah petaka di dalam hidup? Bukankah itu musibah demi musibah di dalam hidup? Maka diberikan rezeki kecukupan, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, itu adalah rezeki nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu kita tidak boleh berhenti dimanapun kita berada untuk terus belajar, belajar, beramal, beramal. Kondisi apapun dan bagaimanapun, jangan tinggalkan ilmu, barakallahu fikum. Jangan tinggalkan amal. Jangan tinggalkan prinsip, rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah itu yang kita lakukan di dalam hidup, siap-siaplah untuk selalu mendapatkan pertolongan. Pertolongan, pertolongan. Orang mungkin jauh dari pertolongan, engkau menjadi orang yang dekat dengan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya akhi, banyak teman-teman saya yang menolong. Tunggu sebentar, dia menolong engkau, mungkin ada yang dimaukan dari diri engkau. Sementara Rabbul Izzah Subhanahu wa Ta'ala menolong engkau untuk kemaslahatan engkau, beda, rahimani wa rahimakumullah. Maka disinilah letaknya, di saat kita terus melakukan pengikatan hidup dengan syariat Allah Azza wa Jalla, dimanapun kita berada, barokah hidup akan turun, barakallahu fikum. Itulah yang kita cari. Itulah yang kita cari di dalam hidup. Berkah. Punya istri diberikan keberkahan. Punya anak diberikan keberkahan. Punya harta diberikan keberkahan. Punya jabatan diberikan keberkahan. Terus demikian. Itu semuanya kalau kita benar-benar selalu mengikat hidup ini dengan syariat Allah Azza wa Jalla dimanapun kita berada. Maka sekali lagi, terus kita mengajak segenap saudara kita muslimin, muslimat, dimanapun mereka berada, untuk belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, seberapapun umur kita, jangan berhenti. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ditanya, wahai imam, sampai kapan bersama pena ini? Jawaban Al-Imam Ahmad, bersama pena ini kita masuk ke liang lahat. Artinya tidak putus untuk belajar, belajar beramal, belajar berbuat, bekerja, berkarya di dalam hidup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan bantuan dan pertolongan kepada kita untuk mewarnai hidup ini selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih di masa pandemi ini, barakallahu fikum, diuji dengan ujian yang sangat besar. Tidak ada yang tenang dan tenteram kecuali orang yang banyak berzikir kepada Allah, banyak kembali kepada Allah. Orang mungkin gelisah ini itu, namun dia tenang dan tenteram untuk menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. والله تعالى أعلم بالصواب وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.